الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salam dan salam semoga ada berkah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, di mana terakhir kita mengambil tentang larangan memberikan isyarat ketika salam, isyarat dengan tangan, bahwa Nabi mengingkari sahabat yang ketika dia salam dia gerakkan tangannya seperti ekor kuda. Kita masuk ke dalam bab ke-28, babu taswiyatis sufufi wa iqamatiha wa fadlil awwali fil awwali minha wal izdihami ala saffil awwal wal musabaqati ilayha wa taqdimi ulil fadl wa taqrimihim minal imam. Bab taswiyat shufuf, meluruskan saf, wa iqamatiha dan menegakkannya, wa fadlil awwal fil awwal minha, keutamaan saf pertama dan utama saf pertama dan pertama darinya, yakni semakin ke depan semakin utama. والازدهار على صف الأول والمسابقة إليها يعني ازدهار yaitu berkerumun, bisa dikatakan dengan berlomba, ya, berlomba menuju ke saf pertama dan mendahulukan orang yang lebih utama serta memposisikan mereka dekat dengan imam. Artinya orang-orang yang berada di belakang imam itu adalah orang-orang yang lebih utama, maksudnya orang yang tahu umurnya, lebih tua, lebih berakal, lebih paham, dan insya Allah akan kita jelaskan. Hadis 972, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Abdullah ibn Idris wa Abu Muawiyah wa Waqi'un an al-Amsh an Umarata ibn Umayr at-Taymi an Abi Ma'mar an Abi Mas'udin qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليلني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا dengan sanad kepada Abu Mas'ud bahwasanya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu pundak-pundak kami atau bahu-bahu kami, dan yang sah menyapu atau memegang fi shalah, ketika mau sholat, bukan memegang pada dalam saat sholat, tidak, tapi di dalam ingin mengerjakan sholat. Untuk apa gunanya? Untuk merapikan saf, dipegang untuk meluruskannya. Wa yaqul, beliau mengatakan, istawu wa la takhtalifu, luruskan dan jangan berselisih. Selisih ini apa? Ada yang ke depan satu, ada yang ke belakang satu. Ini berarti gak lurus. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih dalam saf. Fatakhtalifa qulubukum, hati kalian pun saling berselisih. Jadi saf ini, kalau ada satu belakang, satu ke depan, maka itu menunjukkan tidak sehati. Ada orang yang tidak mau merapat. Apa alasannya tidak mau merapat? Ini menunjukkan bahwa hatinya tidak plong di sampingnya. Nah, ketika ada babeda, baginjai, cek ke muka, cek ke belakang, atau cek tetap bersukuku dia di posisinya, sementara safnya renggang, ini menunjukkan hatinya saling berjauhan. Wal yarini minkum ulil ahlami wal nuha, hendaklah orang yang dekat kepadaku darimu posisinya adalah orang yang ulil ahlam wal nuha. Ulil ahlam ditafsirkan bahwasanya itu maknanya adalah orang-orang yang sudah baligh. Wal nuha adalah uqala, orang-orang yang berakal. Thumma alladhina yalunahum, kemudian mereka-mereka yang setelah mereka kemudian berikutnya begitu. Yani kalau kita lihat, hendaklah di belakang imam itu adalah orang-orang yang sudah baligh dan orang-orang yang berakal. Kemudian setelah itu. Fa antumul yawma ashaddu ikhtilafan, kata Abu Mas'ud, saat sekarang kalian lebih banyak berselisih. Yaitu berarti hatinya semakin berjauh. Ya, bagaimana kalau seandainya Abu Mas'ud, kalau seandainya hidup zaman sekarang kita ya, satu sama lainnya hatinya berjauh, belakang membicarakan, malahan terkadang menghasut dan menghasad. Ini tidak sifat orang mukmin. Membuat keinginan yang tidak baik. Baik, kita lihat makna dari hadis ini, bahwa ulin nuha minkum, ya liyalini ulinya minkum, liyalini minkum ulul ahlal wal nuha. Maksud dari liyalini yaitu adalah orang yang lebih dekat dan dekat dengannya. Jadi setelah imam itu adalah orang-orang yang ulin duha. Ulin duha artinya adalah uqala. Maka berarti ulul ahla wal uqala. Ada yang mengartikan sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka satu makna ulil ahla wal uqala. Ada yang mengatakan makna al-balighun, orang-orang baligh dan berakal. Kenapa orang berakal ini dikatakan duha? Itu jamak. Kat satunya adalah nuhya, wahya akal. Karena li'annahu yantahi ila ma amara bihi wa la yatajawaz. Orang yang berakal itu dia akan berhenti sesuai yang dilarang atau yang diperintahkan, tidak melebihi apa yang diperintahkan. Sangat ngerti gitu loh. Mau sholat kelas, anak-anak di belakang juga gak ngerti ya. Lurun saf masih bermain, masih bergalui. Mau takbir nih, masih mencubi-cubi kawannya. Nah, gitu ya. Berarti ini bukan, belum nuha, belum berakal. Orang berakal gak ngerti dia apa yang akan dia lakukan. Kemudian qila, kenapa orang yang berakal ini dinamakan dengan nuhya atau an-nuha tadi? Li'annahu yanha 'anil qabaih. Karena orang berakal itu ya, akalnya melarangnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, seperti misalnya mau sholat itu bergalui di sholat ya. Jadi kalau misalkan sudah tempatnya serius tapi bergalui ini ya, na khiffa fil aql, ini ada orang kurang di akal. Jadi lalu disebutkan, ada yang mengatakan annuha fil luha ma'na wasabat wal habs. Nuha di dalam bahasa maknanya adalah sabat, konsisten, wal habs, menahan diri. Maka dikatakan bahwa dinamakan nuhya li'allati hiya allati tanha tunhi wa tuhbis an khaba'ih. Dikatakan nuhya, yaitu artinya tadi nuhya adalah akal. Kenapa akal itu dinamakan dengan nuhya? Karena akal itu melarang dan menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Khaba'ih itu adalah hal-hal yang tidak hal yang jelek. Nah, berarti kalau kita lihat lial ini, yakni tidaklah yang dekat dengan posisinya denganku, kata Nabi, dari kalian itu orang-orang yang baligh dan orang-orang yang berakal, yang mengerti dengan apa yang harus dilakukan. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مَعْنَهُ الَّذِينَ يَقْرَبُونَ مِنْهُمْ فِي هَذَا الصَّفْ. Kemudian orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang tadi adalah orang-orang yang seperti itu juga, yakni orang-orang yang balik dan berakal. Di dalam hadis disebutkan bahwa yang sahumana kibana Yamsah yaitu memegang atau menyapu. Maknanya yusawwi manakibana fi shufuf wa ya'diluna fiha. Bahwasanya Nabi meluruskan bahu kami. Misalkan jalan Nabi lurukan. Cece. Dan memperbaiki wa ya'diluna fiha di dalam saf. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan fi hadzal hadis, kandungan dalam hadis ini, ya hadis yang kita pelajari tadi, yang kita baca, kandungannya yang pertama mengandung keutamaan hadis ya, taqdimul afdal fal afdal ilal imam, mendahulukan orang yang lebih afdal dekat kepada imam. Jadi kita dulukan orang berada di belakang imam ini adalah orang-orang yang afdal, orang-orang yang baik. Kenapa? Li'annahu aula bil ikram. Orang yang berilmu, hafalannya banyak, orang yang berakal, ya, mengerti. Ini kita dahulukan karena memang orang yang seperti ini lebih utama dihormati, dimuliakan. Kemudian wali annahu rubbama ihtaja al-imam ila istikhlaf fa yakun huwa awla. Boleh jadi terkadang imam itu membutuhkan kepada pengganti, maka orang ini yang berhak menjadi pengganti. Karena yang menjadi imam itu adalah aqra'ukum li kitabillah, orang yang lebih baik bacaannya. Maka kalau kita minta orang-orang penghafal-penghafal Al-Quran yang sudah banyak menghafal Al-Quran itu anak-anak kita di pondok ini, masya Allah, ya harus kita taruh dia guru-guru kita, guru pondok yang sudah hafal Al-Quran itu, yang seharusnya dia berada di belakang ini. Kenapa? Seandainya imam membutuhkan pengganti, maka dialah yang berhak untuk mengganti. Kemudian dari hal yang lain, bahwa makmum baru statusnya bisa menjadi imam kalau diminta oleh imam. Ya, imam yang menyuruh dia, menunjuk dia menjadi imam, maka makmum baru bisa jadi imam. Tapi kalau tidak, status imam makmum ketika dia masuk, dia menjadi makmum sampai selesai sholatnya. Maka Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya tentang bagaimana hukumnya berjamaah dengan orang masbuk. Orang masbuk berarti ada orang sudah terlambat sekian rakaat, imam salam, kemudian dia berdiri, datang orang baru, lalu ditepuk baunya. Maka Syekh mengatakan tidak sah berimam-imamnya. Kenapa? Dia itu imammu. Bagaimana kita mengangkat dia jadi imam? Kecuali kalau seandainya ditunjuk oleh imam, maka dia baru mesti jadi imam. Kecuali kalau seandainya seorang yang sholat memang dari awal dia sholat sendirian. Kalau dia sholat sendiri dari pertama, maka boleh dijadikan sebagai imam. sebagaimana sahabat Nabi dijadikan imam oleh Ibnu Abbas ketika Nabi sholat sendirian waktu sholat malam. Bukan orang yang bekas makmum dijadikan imam. Ya, jadi kalau begitu sudah sholatnya sendirian. Ketika kita masuk ke masjid, orang sudah sholat dan kita tidak melihat orang ada yang sholat sendirian atau berjamaah, maka cukup kita sholat sendiri, tidak perlu mengangkat masbuk menjadi imam, kecuali ditunjuk oleh imam. Ya. Baik. ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره. Karena orang seperti ini, yakni orang yang berilmu, orang yang penghafal Al-Quran, orang yang berakal, yang diposisikan di belakang imam itu, dia lebih yatafattan, yakni lebih lebih tangkas, cepat mengetahui, ya, untuk mengingatkan imam ketika dia lupa. Ini adalah orang yang ulil duha dan balighun. La tafattana lahu ghayruhu. Yang lain mungkin tidak akan bisa. Nah, ulil duha inilah yang cepat, dia cepat tangkap. Oh, ini salah. وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها ينقلوها ويعلموها ويعلموها الناس. Karena mereka ini yang lebih paham, ya, tentang sifat solat. Dia adalah orang yang menghafalnya, yang menukilkan kepada orang lain, yang mengajarkan kepada manusia bagaimana serta cara sholat. Liyaqtadiya bi'af'alihim man wara'ahum. Agar mereka ini sebagai penuntun bagi orang di belakangnya. Ya. Jadi orang-orang di belakang ini menjadi patokan oleh orang belakang. Jadi kalau seandainya imam, orang belakang imam mengikuti imam. Orang belakangnya mengikuti saf yang depan. Begitu seterusnya. Apalagi dulu tidak ada mik, kan? Maka oleh karena itu syarat saf yang di belakang itu hendaklah dia tahu dengan saf di depan. Kalau tidak tahu, misalkan terputus, tertutup, dia tidak tahu apa gerakan imam. Maka untuk saf ibu-ibu, wallahu a'lam, satu di antara mereka itu tidaklah bisa melihat kondisi saf laki-laki. Untuk apa? Supaya dia bisa mencontoh apa yang dilakukan di depan, walaupun pakai mic. Sebab boleh jadi ada dari makmum yang di belakang itu keliru, atau ada yang dilakukan oleh imam tidak dilakukan di belakang karena dia tidak tahu. Sujud sahwi atau kekeliruan imam, misalnya taruhlah imam ini keliru keliru, dia lupa dia dengan sujud, dengan duduk tasyahud awal. Lalu dia berdiri dan sempurna berdirinya. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Dia harus mengikuti imam. Walaupun makmum di depan subhanallah, subhanallah, tapi dia sudah lurus berdirinya, dia tidak boleh lagi turun ke bawah. Makmum harus mengikuti imam. Nah, ibu-ibu gimana? Tahu enggak apa yang akan dilakukan? Kan enggak mungkin, hei tegak-tegak. Dengan adanya satu di antara mereka yang melihat apa gerakan di depan, dari situ dia bisa mengikuti, yang lain juga mengikuti yang orang lain. Pernah sebuah kejadian, saya sholat tarawih di Payakumbuh. Sholatnya dua-dua, tapi witirnya tiga. Ketika mau witir, imamnya mundur, disuruh saya menjadi imam. Karena sholatnya dua-dua, saya pahami witirnya adalah dua-satu tanpa nanya. Sudah saya sholat, kemudian pada rakaat kedua saya tasyahud dan salam. Ketika saya mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu heboh di belakang. Tahunya dia mereka semuanya berdiri. Ya, nah ini dampaknya ketika tidak ada satu di antara mereka yang melihat apa keadaan imam di depan, supaya yang belakangnya mengikutinya. Baik. Disebutkan di sini wala yakhtassu hadha taqdimu bisalah, mendahulukan orang yang baik, orang yang berilmu, ahlul fadl, tidak hanya khusus di dalam sholat. Balis sunnatu an yuqaddama ahlul fadli fi kulli majma'in ila al-imam wa kibir majlis. Malahan sunnah itu adalah mendahulukan orang yang memiliki kedudukan di setiap perkumpulan. Ya, perkumpulan kepada imam atau majelis-majelis yang besar. Jadi ketika mau pergi ke pemimpin, penguasa, ya orang yang memiliki kedudukan, ini yang kita dahulukan. Majelis-majelis yang besar, sebagai contoh majalisul ilmi, kama majalisul ilmi, seperti majelis-majelis ilmu. Yang kedepankan itu adalah orang yang sudah lebih tua, lebih berpaham. Wal qadha, sebagai hakim, adalah orang yang tua, yang lebih paham karena butuh pemahaman, butuh. Orang yang lebih tua itu pertimbangannya masya Allah. Makanya hakim semakin tua itu semakin banyak pertimbangannya. Jadi hakim itu bukan hanya plak-plak tugas, tidak, tapi banyak pertimbangan. Wa dzikir, majelis zikir, wal musyawarah, majelis bermusyawarah. Coba kita lihat perbedaan orang tua dengan anak muda. Anak muda bugu-bugu, semangat, bro. Yang tua fi sakinah. Pada dirinya ada ketenangan. Orang tua atau yang lebih tua, pandangan itu jauh ke depan. Orang muda pandangnya di hadapan matanya aja. Dia tidak melihat apa akibat. Wal mawaqiful qital. Kondisi ketika berperang. Ini diperlukan orang-orang yang tadi ulinuha, tadi orang yang berakal, orang yang berumur sudah semakin tua. Ya. Wal imamatil masjid salat wa tadris, imam di salat, tadris di dalam mengajar, wal ifta di dalam memberikan fatwa. Ya. Fatwa itu juga banyak pertimbangan. Wal isma'il hadis, dan mendengarkan hadis atau menyampaikan hadis. Ini mungkin kita rasakan di dalam memahami pemahaman-pemahaman terhadap apakah itu dalil, di dalam memahaminya atau mengambil memahami sebuah sikap atau kejadian, itu memang berbeda. Punya umur, punya kontribusi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Ya, apalagi kalau seandainya memang didasari oleh agama. Kalau kita lihat, misalkan kita bermusyawarah kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, bermusyawarah dengan orang-orang yang sudah berumur, itu pertimbangannya masya Allah. Memberikan pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Imam Nawawi dia mengatakan wa yakunu an-nasu fiha ala maratibin fil ilmi wal din wal aql wal syaraf wal sinn wal kafaati fi dzalikal bab. Maka manusia di dalam hal ini akan ada tingkatan-tingkatan mereka. Artinya manusia itu tidak sama semua. Berbeda dalam tingkatan ilmu, berbeda dalam tingkatan agamanya, berbeda dengan tingkatan akalnya, berbeda dengan tingkatan kedudukannya, syaraf. Ada orang yang lebih dimuliakan daripada yang lain. Ya? Berbeda dalam tingkatan umur, berbeda dengan ketakan kafa'ah, yakni potensi yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki akan berbeda. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita taswiyatus shufuf wal i'tina'ul imami biha wal hadzu 'alaiha. Di dalam hadis ini terdapat untuk meluruskan saf. Lurus. Dan beredar dikatakan bagaimana lurusnya? Ya seperti tersusunnya anak panah di kantongnya. Dan perlunya perhatian imam terhadap lurusnya saf. Ya, terkadang kan orang meluruskan saf, imam meluruskan saf agak ketat dia. Ada aja makmum ini nyelutup. Lama mana lah. Ya, dia luruskan. Ini ada tanggung jawab imam. Sampai orang itu paham. Nabi terkadang masuk. masuk dia besar ke tempat-tempat saf. Sampai dia paham, mereka itu paham, sudah paham ya sudah, ingatkan aja gitu. Kemudian walhathu 'alaiha, dorongan untuk merapikan saf. Jadi kalau kita lihat dalam hadis Nabi yang satu ini, yang kita pelajari bahwa posisi imam diikuti oleh orang-orang yang lebih berakal. Dari sini juga mungkin wallahu a'lam bisa kita pahami bahwa merapatkan saf itu ke arah imam. Siapa yang berada di belakang di kanan imam, dia berarti merapatnya ke kiri. Yang berada di kiri imam merapatnya ke kanan. Dan di sini juga memulai saf itu di belakang imam. Saf kedua adalah orang yang terdekat dengan imam. Terdekat dengan imam tentu posisinya adalah di belakang imam. Saf keduanya, saf ketiganya, dia akan lebih dekat daripada orang yang berada di ujung-ujung. Adapun hadis yang dikeluarkan Abu Dawud tentang tawassutul imam fi shaf, imam itu berada di tengah-tengah saf. Ulama menilai hadis ini dhaif. Namun dari hadis yang kita sebutkan tadi, liyalini minkum ulil ahlam ulul ahlam wan nuha summa alladziina yulunu summa alladziina yulunu, ini bisa kita jadikan sebagai sebuah dalil bahwa saf itu dimulai dari belakang imam. Kita lihat kadang-kadang ada orang mendudukkan safnya di ujung sekali. Ya kalau seandainya masjidnya 4x4, kalau masjidnya 50x50 gimana? Apalagi ya lebih besar dari itu kan tidak mungkin. Maka yang jelas kita sholatnya adalah di belakang imam. Tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam hadis ini. InsyaAllah mudah-mudahan ya, besok kita tambah. Wallahu a'lam, saya melihat hadis, pelajaran hadis kita ini panjang. Saya biasanya hari Rabu itu di tempat lain, saya melihat karena masjidnya terlalu jauh, akhirnya saya sering sholat di sini. Bagaimana kalau seandainya kita tambah ya, setiap Rabu, Kamis. Jadi cepat kita mempelajari ya, mudah-mudahan dua hadis, tiga hadis atau apa, minimal kita mengetahui sudah mulai Rabu ini. Ya. Besok sudah tetap jadwal kita kan? Gitu. Nah, artinya kita manfaatkan waktu kita. Insyaallah hadis ini bisa kita pelajari, menambah ilmu kita, ya, menambah ilmu saya dan ilmu kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.